Baik, masih bersama Tabayun, tajuk kita Daesh Militan Bertopengkan Islam. Nombor kita 0389941657. FB Salam Muslim, FB Dr. Fatul Bari dan juga FB Mizan Aslam. Ya. Doktor, ya. Kalau kita tengok modus operandi dia, ya. Pasal apa macam baru dia start 2002 ya. Gerak. Ya. Tapi macam sangat efektif. Sangat efektif, sangat significant. Ya. Ya, sebenarnya daripada dapatan saya lah through kajian ilmiah secara akademik dan juga daripada kita punya siri-siri temu ramah dengan pengikut ataupun bekas pengikut. Jadi sebenarnya ada empat fasa lah yang menjadi kita boleh consider dia sebagai modus operandi. Pertama sekali dia panggil fasa ta'lim. Ini iaitu fasa menuntut ilmu dan juga fasa ni kita boleh katakan sebagai fasa untuk propaganda. Untuk memasukkan ideologi-ideologi, untuk brainwash dan akhirnya dia menjadi cukup yakin dengan perjuangan dia tadi. Okay. Dan dia akan pergi pada fasa yang kedua iaitu hijrah. Yang hijrah ini dia akan bersedia untuk pergi kepada sesuatu tempat yang dipanggil, kadang-kadang dipanggil promised land ataupun tanah yang dijanjikan. Sebagaimana yang juga berlaku kepada beberapa ajaran sesat. Seperti yang terbaru yang menggegarkan negara kita iaitu Milah Abraham. Jadi kumpulan ini mereka akan berhijrah. Mungkin pergi ke... Definasi hijrah dia lah. Ke Iraq ataupun ke Syria. Dan sebenarnya yang ketiga dia bermula dengan tamrin. Maka dia memulakan tamrin ini ataupun latihan-latihan ini. Pada masa inilah dia akan dilatih dengan bagaimana apa Datuk Fatul Bari cakap tadi, dia ada sekolah-sekolah dia, ada maktab-maktab dia. Okey, dia akan latih untuk senjata, untuk gerila, untuk taktik peperangan secara orang kata serang hendap dan macam-macam lagi. Dan yang keempat, dia akan pergi kepada operasi ataupun amaliyah. Praktikal. Ya, praktikal. Operasi inilah yang kadang dia akan mula menggunakan semua yang dah dipelajari tadi untuk pergi ke tempat-tempat medan-medan perjuangan, medan perjuangan dan juga bombing ataupun membunuh. Jadi macam Daesh ni satu fitnah pada Islam, Datuk? Ya, tentunya. Memang terang-terangan? Memang terang-terangan. Dia bila bercakap soal fitnah kepada Islam, perlu kita kena bagi penjelasan kepada penonton khususnya bila kita berbicara soal ini. Kadang-kadang ada sebahagian orang dia kata, kamu bercakap tentang Daesh, kamu tinggalkan Israel, kamu tinggalkan Amerika, kamu tinggalkan gerakan-gerakan anti-Islam di luar sana, sedangkan mereka nak memperjuangkan Islam. Okay. So saya katakan di sini, secara prinsipnya, apa yang Israel buat, apa yang golongan-golongan anti-Islam lakukan ke atas orang Islam, tentunya sebagai prinsipnya kita tidak akan bersetuju sama sekali. Cuma sekarang ni bila kita sebut fitnah kepada Islam, tentunya image Islam itu sendiri dilihat apa? Image Islam dilihat satu agama yang ganas. Image Islam dilihat sebagai satu agama yang mempromosikan peperangan. Image Islam dilihat sebagai agama yang mempromosikan berbunuhan antara satu dengan yang lain. Saya nak kongsi satu athar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari, di mana ketika mana berlaku fitnah Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ketika itu. Datang dua orang lelaki kepada Ibnu Umar. Dia sahabat Nabi. Ibnu Umar lalu dikatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, mengapa engkau tidak keluar turut serta dalam menyelesaikan pertikaian antara Ibnu Zubair dan juga Hajjaj bin Yusuf? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Dia kata, dia yamna'uni annallaha azza wa jal harrama damma akhi. Apa yang melarang aku adalah Allah mengharamkan aku mencemari darah saudaraku. Maka mereka berkata kepada Ibnu Umar, bukankah Allah telah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sehingga tidak fitnah. Mereka kata kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menjawab, kata dia, qatalna hatta lam takun fitnah wa kana ad-dinu lillah wa antum turidu an taqtulu an tuqatilu hatta takuna fitnah wa yakuna ad-din li ghairillah. Kami berperang dulu memang untuk menjauhkan agama daripada fitnah, dan agama itu akan jadi milik Allah sepenuhnya. Berbeza dengan kamu, kamu berperang untuk mendatangkan fitnah yang akhirnya agama yang akan naik bukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa yang ISIS buat, yang kita kritiknya adalah dia memburukkan imej Islam di mata orang bukan Islam, yang menyebabkan manusia jauh daripada agama. Okey, nanti kita sambung dengan doktor pula. Tapi kita lihat dulu, ada ingat lagi Imam Muda Fakhrul Razi? Dia ada sedikit pandangan tentang ISIS ni. Kita saksikan dulu. Kita sedang berdepan satu keadaan yang boleh saya sebut fitnah yang besar untuk Islam. Fitnah ni macam-macam kita boleh tafsirkan. Kita, agama yang kita nak bawa, agama Islam, agama yang rahmat, agama yang bawa kepada keamanan, kesejahteraan. dan akhir zaman kita tengok Nabi dah cerita benda ni, Allah dah sebut dalam Quran, Nabi dah sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, keadaan-keadaan yang selalu yang berlaku pada umat Islam akhir zaman, keadaan fitnah yang sangat dahsyat, dan salah satunya ialah berkenaan dengan ni ISIS, IS, Daesh, apa semua yang kita sebut ni lah, berlaku keganasan sana sini di balik nama-nama Islam. Kita tengok yang orang yang terlibat kadang-kadang terpengaruh nak join sekali dengan dia kata ini atas nama mujahidin, atas nama jihad, dia kata inilah jalan sebenar, ini kita kena angkat senjata, kita kena, dia kadang-kadang semangat tu datang dengan kita rasa kita dah betul lah, tapi hakikat kita tertipu, kita termakan, kita terperangkap dengan fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh Islam. Kita tengok keadaan keganasan yang berlaku kat luar, fitnah di negara-negara mana kita tengok terbaru di France apa semua ni kan, kita tengok bila benda ni berlaku, sangat-sangat Islam sangat didiskriminasi. Islam didiskriminasi. Kalau berlaku, kita tengok berapa ribu orang, berapa juta, ratus ribu umat Islam mati di tempat negara-negara lain, tak dipaparkan. Entah apa kena dengan media sekarang, media pun kita tengok, media dunia. Tapi kalau kena kepada bukan Islam, dan punyalah dia orang cari jalan untuk burukkan Islam, dia orang tunjuk inilah cara Islam, inilah Islam, ini mujahidin lah apa semua dikait. Sedangkan kita nampak dengan jelas bila kita baca, kita kaji, ini adalah satu agenda untuk memaparkan betapa buruknya agama Islam, ganasnya apa ni ajaran ini bawa dalam Islam. Itu saya nak pesan kepada kawan-kawan, kenalan-kenalan, sahabat-sahabat di luar sana, terutama yang bukan Islam, tolonglah baca Islam, pandang Islam melalui Al-Quran, melalui hadis. Bacalah melalui apa isi kandung yang ada dalam Islam. Jangan, saya mohon, tolong jangan nilai pada orang-orang Islam yang ada sekarang. Saya bukan nak kata semua, tapi kebanyakan kadang-kadang orang Islam tu sendiri tersalah faham. Dia terjerumus masuk ke dalam keadaan yang kita sebut sebagai mujahidin, nak kena pertahan Islam sampai macam keadaan ni kan, kita tengok. Ini bagi saya lah, saya nampak ini satu fitnah yang ditimbulkan oleh apa ni musuh-musuh Islam untuk gambarkan keadaan yang ganas tentang Islam. Okey, pandangan muda Fakhrul Razi lebih kurang apa yang Datuk cakapkan tadi lah. Okey, nombor kita 03-8994-1657. Ya, ada apa-apa soalan, telefon sekarang. Doktor, ya. Kalau kita tengok di negara kita pula, ya, ya, macam mana dia punya gerakan dia membimbangkan? Puan, kita boleh katakan sebenarnya sangat membimbangkan. Oh. Sangat membimbangkan sebab kita boleh lihat trend ya, ini semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Walaupun kita kata ianya terkawal, tetapi ianya semakin membimbangkan. Terutama sekali bila kita lihat jumlah tangkapan ya, untuk tahun ini saja sehingga ke bulan ini dah hampir 80 orang. Sedangkan pada tahun 2013 hanya 4 orang yang ditangkap. Dan kemudian pada tahun 2014 59. Okay. Kemudian pada tahun 2015 82. Tapi sehingga bulan 7 ni kita dah ada hampir 80. So kita bayangkan. Jadi dijangka sebenarnya penangkapan ini akan berlaku lagi. Dan juga 14 orang telah diusir, mana-mana orang luar yang membawa pelbagai sentimen, pelbagai elemen-elemen yang tidak baik. Yang keduanya kita lihat juga sebenarnya kalau tangkapan-tangkapan yang berlaku akhir-akhir ini, pengikut ataupun mereka yang terlibat itu bukan hanya sekadar mereka-mereka yang daripada pendidikan biasa ataupun pelajar sekolah, okay, tapi juga penjawat awam, profesional dan mereka yang badan beruniform seperti askar dan juga polis. Right? Dan yang ketiganya kita juga lihat sebenarnya sekarang ini dah pula pergi kepada letupan. Yang dipucung tu memang confirm. Ya, ya, itu ya, kita lihat memang daripada Polis Diraja Malaysia pun, statement daripada kerajaan pun memang confirm itu telah dilakukan oleh kumpulan Daesh ini. Dan sebenarnya ini bukanlah kali pertama. Ini saya nak suka untuk saya mengingatkan kepada penonton, ini bukan kali pertama, tetapi ketika kita menghadapi ancaman daripada Jemaah Islamiah suatu masa dahulu dan juga kumpulan militan Malaysia, telah berlaku beberapa siri letupan. Cuma tidak cukup besar, dalam bukan dalam skala yang besar. Okay. Okay. Kita ambil seorang pemanggil dulu di talian Cik Zamani Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan dengan soalan. Okey, jadi saya nak tanya, kenapa militan ni dia selalu target orang muda untuk join mereka? Itu saja ya? Itu saja. Okey, terima kasih Cik Zamani. Assalamualaikum. Okey. Itu pun soalan yang saya tanya satu. Macam kalau kita skala di Malaysia lah, okey ya. Semua saya rasalah akan belajar agama daripada kecil, Dato'. Tapi macam mana pula boleh terpengaruh dengan pemikiran Daesh? Dia macam ni. Apabila Nabi sebut di dalam hadis, tadi saya tak baca teks, saya tadi baca terjemahan dia. apabila Nabi sebut pada Dhul Khuwaisirah, lelaki yang telah mengkritik Nabi secara terbuka dan memalukan Nabi SAW di khalayak ramai. Nabi sebut, kata Nabi, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, qawmun hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam, yaqulu Nabi khairul qawli khairul baliyah. Ini asas dia. Okay. Pertama, kata Nabi SAW, akan keluar di akhir zaman golongan yang mana muda usia mereka. Itu first, muda usia mereka. Yang kedua, mereka bodoh cara berfikir. Okay. Maknanya tak cerdik, tak pandai. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, namun di lisan mereka, di bibir-bibir mereka, mereka mengungkapkan kalam-kalam wahyu. Dalam riwayat yang lain menyebut, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Membaca Al-Quran tetapi tak melepasi kerungkung mereka. Merujuk kepada betapa dangkalnya kefahaman mereka dalam memahami nas-nas agama. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana gerakan ISIS, salah seorang daripada India yang menggerakkan ISIS daripada India, menyebut secara terang dalam perkataan ini bahawasanya, buka Al-Quran, baca Al-Quran, tengok ayat-ayat tentang jihad. Kalau kita buka ayat Al-Quran tentang jihad tanpa tafsiran yang betul, tanpa disiplin dalam memberikan tafsiran pada ayat tersebut, tentunya akan membawa pada gerakan ekstremism. Sedangkan Al-Quran mempromosikan hal yang jauh berbeza dengan perkara tersebut dan kedamaian seluruh alam. Datuk, minta maaf, kita perlu berehat sekali lagi. Okey, kita kembali selepas ini.